بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام سيد المرسلين وإمام المتقين قائد الغر المهجلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الدين أعزكم الله. Kita selalu bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh, di mana di malam yang mulia ini, dengan izin dan takdir Allah, kita dikumpulkan di salah satu rumah, bait min baitillah, di antara rumah-rumah Allah, untuk berbagi faedah bersama, untuk murojaah bersama dari apa yang sudah pernah kita dapatkan dari asatidah kita habibahumullah. Di malam hari ini kita masih melanjutkan di dalam bab fi mubsidati shaum, yaitu pembatal puasa, sebuah karya yang ditulis dan diringkas oleh al-alamah Dr. Soleh Fauzan habibahullahu taala. Berkata habibahullahu taala, wasiwaku la yu'athiru ala siyami. Dapat ya? Dah ketemu? Wasiwaku la yu'athiru ala siyami, bal huwa mustahabun wa muraghabun fihi lisaimi wa ghairihi fi awalin nahari wa akhirihi ala sahihi. Kata beliau habibullah taala bahwasanya siwak yang terbuat atau diambil dari kayu arak itu tidak berpengaruh terhadap puasa seseorang. Artinya tidak membatalkan puasa seseorang. Akan tetapi justru sebaliknya, siwak ini termasuk perkara yang mustahabun, perkara yang dianjurkan. Oleh karena itu orang yang berpuasa itu disunahkan untuk bersiwak di awal siang ataupun di penghujung atau di akhir siang. Dan ini menurut pendapat yang sahih. Ikhwan fiddin azzakumullah, berkaitan dengan siwak ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullah alaih di dalam majmu' fatwa beliau bahwasanya bersiwak itu diperbolehkan tanpa adanya khilaf dari kalangan para ulama ketika berpuasa. Begitu juga Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimatullah alaih menyebutkan di dalam Zadul Ma'ad bahwasanya tidak ada hadis yang sahih dari baginda Nabi kita alaihi salatu wassalam bahwasanya beliau itu melarang orang yang berpuasa untuk bersiwak. Kata Al-Imam Ibnu Al-Qayyim, tidak ada hadis yang sahih, baik itu dilakukan di awal ataupun di penghujung hari, di siang hari di bulan Ramadan. Begitu juga hadis-hadis yang berkenaan dengan dilarangnya bersiwak ketika puasa. Al-Imam Al-Albani rahmatullah alaihi menyebutkan di dalam Da'ifah, beliau mendhaifkannya. Begitu juga Al-Imam Al-Faqih Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau di dalam Majmu' Rasail menyebutkan bahwasanya bersiwak bagi yang berpuasa itu merupakan sunnah, baik di awal atau di penghujung hari. Awal siang Ramadan maupun di penghujung hari di bulan Ramadan. Akan tetapi Al-Imam Al-Faqih Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullah alaih mengingatkan di dalam Majmu' Rasail tersebut bahwasanya bersiwak memang tidak membatalkan puasa ketika orang yang berpuasa tadi tidak menelan rasa. Jadi siwak itu walaupun dari kayu arok itu ada rasanya, tidak menelan rasa atau serabut. Serabut siwak itu yang di ujung siwak yang dipakai untuk membersihkan gigi itu, selama dia tidak menelan rasa siwak dan tidak menelan serabut yang bercampur dengan ludah, maka kalau orang sudah berusaha seperti ini mencegah tidak merasakan rasa siwak dan tidak menelan serabutnya, maka hal tersebut tidak mempengaruhi puasanya, artinya tidak membatalkan puasanya. Adapun berkenaan dengan pasta gigi, para ulama juga membimbing kita yang ketika kita berpuasa, di antaranya adalah Al-Imam Ibnu Bas rahmatullah alaihi di dalam Fatawa Muhimmah Tata'alaku Bisiyam di pertanyaan nomor 14. Kata beliau bahwasanya membersihkan gigi dengan pasta atau odol itu tidak membatalkan puasa, dengan catatan wajib baginya untuk berhati-hati orang yang berpuasa tadi. Wajib untuk berhati-hati, jangan sampai rasa odol tadi, rasa pasta gigi tadi, ada yang tertelan sehingga masuk ke lambung. Maka jika seseorang sudah berhati-hati dari ini, yakni dari menelan rasa pasta gigi, sudah berhati-hati, kemudian kok tertelan, sudah berhati-hati, tapi kok tertelan rasanya atau sebagian pasta giginya, maka itu perkara yang tidak sengaja namanya, dan itu tidak membatalkan puasanya. Wallahu a'lamu bishawab. Tayib, kita lanjutkan. Berkata Habibullah Ta'ala, walau tara ila halqihi ghubarun aw dzubabun lam yu'athir 'ala siyamihi. Kata beliau, Syekh Shalih Fauzan habibullah taala, seandainya ada debu atau serangga ataupun lalat yang masuk ke ketenggorokan seseorang yang sedang berpuasa. Kok bisa? Bisa karena mungkin berkendara, ada debu yang tertelan mungkin kita tidak tahu atau tidak terasa, atau serangga ataupun lalat. Bagaimana ini? Kata Syekh habibullah taala, maka dia tidak berpengaruh terhadap puasanya, tidak membatalkan puasanya. Qala habibullah taala, wa yajibu 'ala as-sha'imi ijtinabu kadzibin wa ghaibatin wa sadmin wa insabahu wa insabahu ahadun aw satamahu falyakul ini sha'imun. Selanjutnya kata Syekh habibullah taala, orang yang sedang berpuasa wajib untuk ijtinabu, yakni menjauhi ghibah, dusta, mencela atau mencaci maki. Jika seorang yang mencacinya, ada orang yang mencaci maki ketika orang sedang berpuasa, ketika dia dicaci, dimaki, hendaknya kata Syekh habibullah taala, dia menjawab, ini sha'imun, aku sedang berpuasa. Masya Allah. Fa'in ba'dun nasi qad yashulu alaihi tarkut ta'ami wa syarabi walakin la yashulu alaihi tarku ma'tadahu min al-aqwali wal-af'ali ar-radi'ati. Berkata habibullah taala, sebagian orang mungkin mudah ketika berpuasa meninggalkan makan dan minum, ini perkara yang mudah. Namun sulit baginya orang yang berpuasa tadi meninggalkan kata-kata dan perbuatan-perbuatan buruk yang biasa dia jalani. Artinya kalau orang ini memang mempunyai kebiasaan berkata atau berbuat yang buruk, yang jelek, harianya mengabsen kebun binatang, ya sulit untuk meninggalkan perkataan itu walaupun dia sedang berpuasa. Walaupun dia sedang berpuasa, karena sudah mempunyai kebiasaan ini, maka dia berat untuk meninggalkan kebiasaan yang buruk tadi. Walihada qala ba'du salafi ahwanu siyami tarku ta'ami wasarabi. Oleh karena itu, sebagian para salafun salih menyatakan puasa paling ringan, puasa yang paling ringan, artinya beban di dalam berpuasa itu yang paling ringan, itu adalah meninggalkan makan dan minum. Itu perkara yang ringan bagi salafun shalih. Kalau cuma untuk mencegah tidak makan dan minum, itu perkara yang ringan. Oleh karena itu selanjutnya kata Syekh Habibullah Ta'ala, fa'alal muslimi an yataqiyallaha wa yukhafahu wa yakhafahu wa yastash'ira 'azamata rabbih wattila'ahu 'alayhi fi kulli hinin wa 'ala kulli halin. Seorang muslim wajib untuk bertakwa dan takut kepada Allah Jalla Jalaluh, dan hendaknya merasakan kebesaran Rabbnya, merasakan kebesaran Rabbnya dan pengawasannya, pengawasan terhadap dirinya setiap waktu dan setiap kondisi. Ini pesan Syekh Habibullah Ta'ala. Fayuhafidu ala siyamihi minal mubsidati wal munkisati liyakuna siyamu sahihan. Sehingga kata Syekh Habibullah Ta'ala, orang yang berpuasa tadi itu selalu menjaga puasanya dari perkara-perkara yang menjadi mubsidat, pembatal-pembatal puasa, dan munkisat, perkara-perkara yang mengurangi pahala puasa. Ketika seorang muslim ini selalu bertakwa dan takut kepada Allah Jalla Jalaluh di dalam melakukan ibadah puasa, sehingga dia bisa menjaga puasanya dari perkara-perkara yang membatalkan dan mengurangi pahala puasanya, sehingga puasanya sah dan sempurna. Wa yanbaghi lis-sha'imi an yastaghila bidzikrillah wa tilawatil qur'ani wal iktsari min nawafili. Kemudian kata Syekh Habibullah Ta'ala, seorang yang berpuasa sudah sepantasnya untuk menyibukkan dirinya dengan zikir kepada Allah Jalla wa'ala, qiraatul Qur'an, membaca Al-Qur'anul Karim, dan juga memperbanyak ibadah-ibadah nawafil, ibadah-ibadah sunnah. Faqad kana as-salafu idza shamu jalasu fil masajidi wa qalu nahfadu shaumana wa la naghdabu ahadan. Insyaallah ini para salafun saleh. Sungguh para ulama kita, para salafun saleh, ketika berpuasa maka mereka memperbanyak duduk di masjid. Mereka memperbanyak duduk di masjid. Mereka menyatakan kami menjaga puasa kami dan tidak menggibahi siapapun. Ikhwani fiddin azzakumullah, tentunya berbeda orang yang duduk di masjid ketika berpuasa dengan yang berkeliaran di mal-mal atau di pasar-pasar, yang itu menjadi kebiasaan kaum muslimin hadanallahu wa iyyakum ketika Ramadan. Yang lebih makmur apa? Bukan masjid, mal, swalayan, pasar. Tentunya ini akan memancing perkara-perkara yang menimbulkan mufsidat dan munkisot tadi, perkara-perkara yang akan membatalkan puasa dan mengurangi pahala puasa. Di pasar itu tempatnya orang berdusta, bersumpah palsu. Kalau di masjid, dia akan mencegah, minimal dia menghormati rumah Allah, sehingga yang keluar dari lisannya adalah zikir, qiraatul Quran, minimal berkata yang baik dan tidak dusta. Masya Allah, jazakallah khairan para ulama kita memberikan toladan, contoh kepada kita. Tapi berkata Habibullah Ta'ala, beliau Syekh Soleh Fauzan membawakan hadis, wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Kata baginda Nabi kita, man lam yadza' qawlaz zur wal amal bih falaysa lillahi hajatun fi an yadza'a ta'amahu wa sarabahu. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahmatullah alaih. Kata baginda Nabi kita, barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta dan perbuatan dusta, maka Allah tidak butuh puasanya. Allah enggak butuh makan dan minumnya orang tersebut. Allah enggak butuh. Wa dzalika li'annahu la yatimu taqarrubu ilallahi ta'ala bitarki hadis syahwata al-mubahati fi ghairi halati siyami illa ba'da taqarrubi ilaihi bitarki ma haramallahu alaihi fi kulli halin minal kadzibi wadh-dhulmi wal-udwani alal nasi fi dimaihim wa amwalihim wa a'radihim. Berkata Habibullah Ta'ala, yang demikian itu karena mendekatkan diri kepada Allah dengan meninggalkan perkara-perkara mubah tersebut di selain waktu berpuasa, tidaklah menjadi sempurna kecuali setelah dia mendekatkan diri kepada Allah dengan meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah Jalla wa Ala di setiap keadaan, berupa dusta, kezaliman, pelanggaran terhadap harta saudaranya atau harta orang, juga darah dan kehormatan manusia. Ruya an Abi Hurairah marfu'an, as-sha'imu fi ibadatin ma lam yaghdab musliman aw yu'dihi. Diriwayatkan oleh sahabiyun jalil Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu secara marfu', orang yang berpuasa itu senantiasa dalam kondisi ibadah selama tidak menggibah seorang muslim atau menyakiti seorang muslim, menyakiti saudaranya. Hadis ini merupakan hadis dhaif jidan yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Dailami dalam Musnad Al-Firdaus. Dan ini merupakan lafad dari beliau. Juga ada sini diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Adi dalam Al-Kamil. Juga oleh Al-Imam Ibnu Abi Syaibah dari ucapan Abul Aliyah rahmatullah alaihim ajma'in. Hadis ini didhaifkan oleh Al-Imam Al-Albani di dalam Dhaif Al-Jami', Dhaif Al-Jami' As-Saghir di hadis yang ke-3528. Dan juga beliau mendhaifkan di silsilah dhaifah di hadis nomor 1839. Selanjutnya kata saya, fasaimu wa an anasin masama man dulla man sama man dulla yaqulu luhuman nas. Dari Anas berkata, tidaklah berpuasa orang yang selalu memakan daging manusia, artinya dia bergibah, menggibahi saudaranya. Itu tidak dikatakan dia sedang berpuasa. Dan hadis ini juga merupakan hadis yang dhaif yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Syaibah dari Anas secara marfu di kitab Usyam bab kedua hadis nomor 8890. Juga ditoibkan oleh Al-Imam Al-Albani di dalam Dha'ibah hadis yang ke-4451. Wallahu a'lamu bisawab. Fasa'imu, kata saya, yatruku asya'an kanat mubahadan fi ghairi halati syani. Famin babin awla an yatruka al-asya'a allati la tahillu lahu fi jami'il ahwali liyakuna fi 'idadi shaimina haqqan. Orang yang berpuasa hendaknya meninggalkan perkara-perkara yang di orang yang sedang berpuasa, meninggalkan perkara-perkara yang dibolehkan dalam keadaan tidak berpuasa. Semestinya dia lebih pantas untuk meninggalkan perkara-perkara tersebut yang tidak halal tadi, yang diharamkan oleh Allah tadi, dalam segala kesempatan, sehingga dia benar-benar termasuk orang-orang yang berpuasa. Baik, kita akan masuk bab baru. Babun fi bayani ahkamil qada'i lisyami. Bab keterangan tentang hukum-hukum qada. Qada itu membayar utang puasa. Bab keterangan tentang hukum-hukum qada puasa. Berkata Habibullah Ta'ala Al-Alama Doktor Saleh Fauzan, man aftara fi ramadana bisababin mubahin kal'adari syar'iyyatillati tubihul fitra au bisababin muharramin kaman abtala sawmahu bijami'in au ghairihi wajaba alaihi al-qada'u. Kata beliau, Habibullah Ta'ala, barang siapa yang berbuka di bulan Ramadan, di siang hari di bulan Ramadan, berbuka belum waktunya. Karena adanya alasan yang dibolehkan, seperti uzur syar'i yang membolehkannya. Yang membolehkan dia berbuka karena uzur syar'i. Uzur syar'i apa diantaranya? Adalah ketika safar, ketika orang itu sakit, atau karena sebab yang diharamkan, seperti orang yang, mohon maaf, menggauli istrinya atau yang lainnya di siang hari di bulan Ramadan, maka dia wajib untuk mengqadanya, untuk membayar hari di bulan Ramadan yang dia tinggalkan di bulan selain Ramadan. Liqauli ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Jalla Jalaluh, fa'iddatum min ayamin ukhar, dalam surat Al-Baqarah ayat 184. Maka wajiblah atasnya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Tentunya di luar Ramadan, bagi orang yang berbuka sebelum waktunya di bulan Ramadan tadi. Wa yustahabu lahu al-mubadaratu bil qada'i li ibra'i dhimmatihi. Mustahab hukumnya, yakni dianjurkan ketika mengqada membayar hutang puasa, agar ini dianjurkan untuk bersegera, mubadarah. Ketika punya hutang puasa, di hari-hari yang diperbolehkan atau tidak dilarang berpuasa, segera dia untuk mengqadanya, agar tanggungannya segera terbebas. Tanggungannya segera terbebas. Ini hikmah mempercepat bayar qada puasa. Wa yustahabu an yakuna al-qada'u mutatabi'an li'anna al-qada'a yahkiyul ada'a wa ilam yaghdi 'alal fawri wajaba al-azma 'alayhi. Kemudian kata Syekh, ketika seseorang yang punya hutang puasa dianjurkan untuk mengqada secara mutatabian, jadi mengqadanya itu berurutan, ini termasuk yang dianjurkan kata Syekh. Karena apa? Karena qada puasa, membayar hutang puasa Ramadan itu menirukan pelaksanaan puasa Ramadan. Puasa Ramadan kan mutatabian dari tanggal 1 sampai tanggal 29 atau 30 Ramadan. Kita puasa Ramadan kapan? Tanggal berapa? Hah? April. Enggak ada puasa April itu. Puasa ya satu Ramadan. Masuk puasa April itu. Satu Ramadan. Puasa ya satu Ramadan. Kapan Mas? Nanti kalau tulab ditanya, Mas kapan ini puasanya? Satu Ramadan Pak. Bukan April. Tayyib. Kita lanjutkan sedikit. Qala bidaullah ta'ala, Jadi orang itu dianjurkan ketika membayar qada puasa itu secara mutatabian, berurutan. Karena meniru pelaksanaan puasa Ramadan tadi. Jika tidak mengqadanya dengan segera, maka dia wajib untuk bertekad kuat untuk segera melaksanakannya. Wallahu a'lamu bishawab. Naktafi ila hadzal qadar. Ini mungkin yang kita bisa pelajari bersama. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, taufik kepada kita untuk bisa mengambil faedah dari apa yang menjadi wejangannya para ulama kita rahmatullah alaihim ajmain. Jazakumullahu khairan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumidin. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al muadzin yuadzin.